Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, masalah ekonomi yang dialami oleh warga di level grassroots menjadi salah satu faktor kuat yang memicu maraknya kerusuhan skala kecil yang terjadi secara parsial di tengah masyarakat. Untuk membahas apakah kerusuhan skala kecil itu punya potensi untuk menjadi kerusuhan skala besar yang lebih masif, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, menurut visi Bapak, apakah kerusuhan skala kecil yang saat ini marak terjadi punya potensi untuk jadi masif dan besar, Pak? Saya enggak. Jadi kalau kita dorong saya bikin kerusuhan misalnya kayak gitu, itu akan sangat sulit karena tidak ada common denominator. Tidak ada satu simpul bersama, ya, misalnya musuh bersama gitu, yang bisa membuat orang pada momen yang sama, pada situasi yang sama, pada saat dan periode yang sama itu marah bareng, itu tidak gitu. Yang menarik, meski kerusuhan skala kecil marak terjadi, tapi aliran modal dari luar yang biasanya terhadap kerusuhan tetap deras masuk ke dalam, ya Pak Her? Memang. Nah, kenapa? Karena satu, ada proses adjustment gitu. Dulu takut jadi kerusuhan besar gitu ya. Lama-lama orang terbiasa. Yang kedua, mereka lihat dampaknya kalau kerusuhan 100 orang, 1.500 orang, mati 5, mati 10, ya biasa-biasa aja gitu. Yang ketiga, ada semacam dual ekonomi seperti zaman periode Belanda dulu ketika Furnival membandingkan Indonesia dan Burma dan menemukan bahwa di negeri jajahan ini ada ekonomi ganda yang masing-masing berjalan sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat pasar modal, kita lihat fluktuasi falas, kemudian apa yang terjadi di sektor-sektor keuangan, di lembaga-lembaga finansial gitu, itu hampir tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari di bawah ini. Masing-masing jalanannya sendiri gitu. Jadi kesenjangan ekonomi memang benar terjadi ya Pak Her? Oh iya, sangat gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya, saya sudah sebutkan orang sangat sulit mencari modal di bawah gitu ya. Sementara di atas itu duit mengalir dengan mudahnya gitu ya. Puluhan juta, ratusan juta beralih setiap hari gitu ya. Berpindah tangan itu enggak aneh gitu. Nah, di bawah orang cari modal setengah mati. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.